Bentar kasih sedikit. Bentar kasih garni. Perasaan begini-begini yang ibu sering bikin kan? Hebohnya minta ampun. Kacang begini, gak apa-apa anda makan ya. Kacang, kacang tanah begini. Ya, tapi saran saya, jangan biasakan digoreng, di oven aja. Ya. Ini saya tambahin lagi nih, kacang. Saya gak bisa ngomong rasanya nih. Cih. Ya, mana pak? Taruh aja tengah. Ya ini buat ibu aja. Aja. Ibu aja. Dikit-dikit aja. Gak usah pakai suara kali makanya ribut amat. Nanti bisa bikin di rumah. Isinya cuma sayur-sayuran, kasih zaitun, kasih jeruk nipis, kasih madu, selesai. Enak pak, enak nggak? Lu tanyain nih, enak. Sama nasi uduk enakan mana? Enakan ini kan? Masya Allah kan. Jadi hidup sehari itu sebenarnya tetap enak dan tetap murah, nggak mahal kok. Ya, ini ada lagi nih ambil. Ini belum dikasih itu. Saya bumbuin dulu. Gini pak. Ini bumbuin. Ganti salad nih, Anwar. Iya. Ganti salad. Garamnya garam apa nih, Tan? Garam Himalaya. Himalaya. Himalaya. Garam laut mati. Pisaunya mana? Pisau. Iya. Silakan dulu. Cobain dulu, coba. Ya pak. Ya. Kurmanya belum. Oh, di suwir aja pak. Suwir. So, kita bikin menu kayak gini pak Ahmad ya. Buat. Thank you.